ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan pada babu man ata'al ulama awal umara, barang siapa yang mentaati para ulama, mentaati para umara, fitahrim ma'ahallallah, di dalam mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau mentaati ulama dan umara dalam perkara mereka menghalalkan maharramahullah, perkara yang Allah Ta'ala telah haramkan. Faqad itakhadahum arbaba, maka sungguh dia telah menjadikan para ulama dan umara sebagai arbab, sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah. Berarti telah terjatuh kepada kesyirikan yang merusak tauhidnya, merusak agamanya. Dan telah disebutkan barakallahu fikum riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku atan antanzila alaikum hijaratun minas sama, yushiku hampir-hampir akan jatuh menimpa kalian batu dari langit. Kenapa batu jatuh dari langit? Aqulu, saya mengatakan qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqulun, dan kalian pun mengatakan, yani membantah ucapan yang saya bawakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakrin wa Umar, telah berkata sahabat Abu Bakar dan Umar. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, riwayat ini telah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa dalam athar ini tahdzir ani taqlidil a'ma. Di dalam riwayat athar, athar itu ucapan sahabat, terdapat tahdzir ani taqlidil a'ma, peringatan keras dari taqlid al a'ma, taqlid yang buta, mengikuti seorang tanpa tahu dalilnya, tanpa mengetahui kesahihan hujahnya. Yang kedua dalam athar ini peringatan at-ta'assub al-madhhabi, fanatisme terhadap madhab. Madhab pendapat alladhi laysa mabniyan ala asasin salimin. Pendapat yang tidak dibangun di atas asas pondasi yang selamat. Sebuah pendapat akan dikatakan selamat kalau dibangun yang pertama di atas Quran, yang kedua hadis yang sahih. Kalau itu berdasarkan ayat Al-Quran, praktek para sahabat, bimbingan Nabi SAW, yang kedua hadisnya sahih, berarti pendapatnya benar. Dan ini semua adalah prinsip yang dipegang para imam. Baik itu Imam Malik, idza ja'al hadis fahuwa madhhabi. Apabila datang hadis yang sahih, itulah madhabku. Demikian pula prinsip yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, idza ja'al hadis, apabila telah datang hadis yang sahih, fahuwa madhhabi. Kullu qawlin yuqbal wa yurad, kata Imam Malik, semua pendapat bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadal qabr, kecuali ucapannya penghuni kuburan ini. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asasun salim. Namun lihat kata Syekh, wa ba'dun nas, namun sebagian orang, yartakibu khata'an fahisha, terjatuh kepada kesalahan yang sangat fatal. Idza qila lahu, apa kesalahannya? Kesalahan yang sangat fatal itu, idza qila lahu, apabila dikatakan kepada orang ini, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia pun menjawab, lakin fil kitabil fulani kada wa kada, namun disebutkan dalam kitabnya si fulan dan si alan, itu disebutkan demikian dan demikian. Perhatikan ya ibadallah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditolak hanya sekedar tulisan seorang pakar. Tapi pakar ini mengatakan demikian. Idza waqa'ad dubab, apabila lalat jatuh ke dalam air, falyahmishu, kata Nabi, tenggelamkan. Karena pada salah satu sayapnya ada obatnya dan yang lain ada penyakitnya. Sumatrohu, lalu lempar lalatnya, kamu minum airnya. Hadis ini hadis yang sahih. Namun ada seorang tokoh yang dia mengatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir dari hadis ini. Betul-betul ini ucapan yang menyimpang dari jalan yang selamat. Barakallahu fikum. Fa'alaihi, maka bagi dia yang menolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kitabnya si fulan dan si alan, tokoh si fulan dan alan, hendaklah bertakwa kepada Allah. Disebutkan dalam surat Al-Qasas 65. Di dalam surat Al-Qasas ayat kelima, 65, wa yauma yunadihim, dan pada hari itu, yakni pada hari kiamat, yunadihim, dipanggillah mereka, fayaqul, maka Allah Ta'ala bertanya, mada ajabtum al-mursalin, apa yang kalian terima dari para rasul. Ayat ini sebelumnya wa yauma yunadihim fayaqulu aina syurakaiyal ladzi kuntum taz'umun, pada hari itu dipanggillah mereka dan dikatakan mana sekutu-sekutu kalian yang kalian anggap sebagai sekutu bagi kalian, tandingan bagi kalian. Qala alladzi haqqa alaihimul qaul, berkatalah orang yang telah tegas benar ucapan Allah atas mereka. Rabbana ha'ula'i alladzina aghwayna aghwaynahum kama aghwayna. Wahai Rabb, mereka itu orang-orang yang telah kami sesatkan. Lihat, mereka menyesatkan orang lain. Kama aghwayna, sebagaimana kami juga orang yang tersesat. Lihat, mereka orang-orang yang kami sesatkan, sebagaimana kami juga orang yang tersesat. Tabarra'na ilaika ma kanu bi ayatina ya'budun, kanu iyana ya'budun, kami berlepas diri. Lihat, orang-orang yang dijadikan sekutu tandingan bagi Allah, tabarra'na, kami berlepas diri dari mereka. Salah mereka sendiri. Tayib, lalu pada ayat ini disebutkan kelanjutannya. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza jabtumul mursalin. Nah, pada hari itulah dipanggil mereka-mereka itu. Apa yang kalian jawab terima dari para rasul? Jadi yang ditanyakan, madza ajabtumul mursalin? Walam yakul, tidak dikatakan madza ajabtum fulanan wa fulanan. Saya telah menerima pendapatnya si fulan dan si fulan, bukan itu. Madza ajabtumul mursalin? Kamu mengikuti rasul, apa yang kamu terima dari rasul, bukan apa yang kau ikuti dari madhab-madhab itu, bukan. Amma sahibul kitab, adapun pemilik kitab. Fa innahu in ulima annahu yuhibbul khair yuridul haq. Kalau ada sebuah kitab, dia disusun oleh seorang, ternyata diketahui bahwasanya ia menginginkan kebaikan dan menginginkan kebenaran, ternyata ada kesalahannya. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, idza wajadtum fi kitabi, kalau kamu dapatkan dalam kitabku, kitabnya Imam Syafi'i, yukhaliful kitab was sunnah, menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Rasulullah SAW yang sahih, fatrahuhu ardu ha'id, lemparkan pendapatku ke tembok. Halo Pak, dimatikan, dihapus. Jazakallah khair, dihapus. Saya mohon jangan dihapus ya. Dihapus. Barakallahu fiik, dihapus. Sudah? Jazakallah. Jazakallah. Ya. Barakallahu fiikum. Jadi kalau ada di dalam kitab tersebut kebaikan dan orang tersebut menginginkan kebenaran, fa innahu yud'a lahu bil maghfirah, maka didoakan dengan maghfirah, Allahumma ighfir lahu warahmah, doakan rahmah, rahimahullah Imam Syafi'i. Begitu. Idza akhta, kalau memang ada kesalahan. Kalau memang salah, katakan salah. Walaupun dia imam, karena dia bukanlah nabi. Wala yuqal innahu ma'sum, tidak dikatakan bahwa penulis kitab itu orang yang ma'sum, terjaga dari salah. Walaupun sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mesti dia menyadari dia adalah sosok manusia. Kalau ada kesalahan, lemparkan ke tembok pendapat saya. Itu Imam Syafi'i. Imam kita semua juga. Jadi jangan sampai seorang muslim yang mengikuti pemahaman madhab Syafi'i rahimahullah menolak hadis Nabi. Kenapa? Karena nanti akan ditanya oleh Allah, "Mada ajabtum mursalin?" Bukan "Mada ajabtum al-imam fulan wa fulan," bukan. Tetapi kalau ada kesalahannya, mohonkan ampun, Allahummarhamhu. Begitu, sebagaimana para imam saling mendoakan imam yang lainnya. Maka yu'arid biqauli rasul, tidak boleh bertentangan dengan ucapan dari ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-A'raf, Allah azza wa jalla memerintahkan kita mengikuti Rasul, berwala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berwala kepada seseorang dari selain Allah dan Rasulnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, ikutilah apa yang telah Allah turunkan atas kalian. Wa la tattabi'u min dunihi, jangan kau ikuti dari selainnya. Selain Al-Quran dan Sunnah, perhatikan. Apakah cocok pendapat orang itu dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah? Apakah cocok dengan pemahaman para sahabat? Apa tidak? Aulia sebagai pelindung-pelindung. Saya berwala kepada Syekh Fulan, Guru Fulan. Tak boleh. Nanti jadi hizbi, hizbiyah. Karena dia tidak mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Dia berwala kepada selain Allah dan Rasul. Padahal itu salah. Maka jadi hizbi nanti. Hizbiyah dalam Islam. Ini bahayanya berhizb. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hisb akan berbangga dengan apa yang dimiliki. Cukup kita berwala dengan Islam, dengan Allah dan Rasulnya. Qalila ma tadzakkarun. Lalu Allah ingatkan pada surat Al-A'raf ayat keempat, wakam, dan berapa banyak biqarmi ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan awhum qailun, wa kam min qaryatin, berapa banyak kampung-kampung yang kami binasakan dengan azab kami, faja'aha ba'suna, datang siksa kami bayatan di waktu malam, aw qailun, atau mereka sedang qailun, qailulah, di waktu siang, sedang santai. Fama kana da'wahum illa, maka tidak ada seruan yang mereka katakan kecuali qalu inna kunna dhalimin, kami orang-orang yang berbuat dhalim. Demikianlah ya ibadallah, bahayanya berwala kepada selain Allah dan Rasul, yang itu berakibat datangnya azab Allah azza wajalla. Selesai sudah dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita masuk. Wa qala Ahmad bin Hanbal, dan telah berkata Ahmad bin Hanbal. Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, imamnya Ahlus Sunnah. Imam yang Allah jaga Islam ini dengannya. Ketika muncul kemurtadan, Allah bangkitkan sosok Abu Bakar As-Siddiq. Ketika muncul bid'ah Mu'tazilah yang berkeyakinan Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, maka Imam Ahmad ibni Hanbal berdiri menghadang pendapat yang ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Walaupun resikonya beliau disiksa, walaupun resikonya beliau dicambuk, namun beliau bersabar selama 3 generasi kepemimpinan kekhalifahan. Bersabar, kokoh di atas prinsip Islam, sehingga dia dikenal sebagai imamnya Ahlus Sunnah. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Ajibatu liqaumin, aku heran. Ajib itu di sini maknanya heran. Heran na'am liqaumin araful isnad, kepada suatu kaum yang mengetahui sanad, wasihhatahu, dan kesohihannya. Yadhabun ila ra'yi Sufyan, lalu mereka berpendapat dengan pendapatnya Sufyan As-Sauri rahimahullah. Sufyan As-Sauri rahimahullah. Aku heran kepada suatu kaum yang telah mengetahui sanad hadis itu sahih. Ngerti sanad dan ngerti sahihnya sanad. Namun mereka berpendapat dengan pendapatnya Sufyan As-Sauri rahimahullah. Sufyan As-Sauri, beliau dilahirkan tahun 97 Hijriah. Nah, dan beliau seorang tabi'in, seorang imam di negeri Kufah. Imam besar, siqah, faqih, abid, zahid. Dan kata Imam Ahmad, aku heran kepada kaum yang telah mengetahui sanad dan sahihnya sanad, namun berpendapat dengan pendapatnya Sufyan As-Sauri rahimahullah. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرْ, di sini ro-nya disukun, maka hendaklah berhati-hati. Siapa yang berhati-hati? الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya Rasul. Bukan perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi, menyelisihi dari urusannya Rasul, perintahnya Rasul. Ada apa kalau seorang menyelisihi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, antusibahum fitnah, Allah timpakan fitnah. Yang kedua, au yusibahum azabun alim, ditimpakan azab yang pedih. Ditimpakan azab yang pedih di dunia, sebagaimana khawarij yang menyelisihi dakwahnya Rasul, maka diperangi oleh para sahabat. Bahkan Nabi mengatakan, khawarij kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. anjing-anjing neraka. Kenapa mereka khawarij keluar dari jejaknya para salaf, nabi dan para sahabat? Di dunia diperangi. Barakallahu fikum. Lalu Imam Ahmad bertanya, atadri mal fitnatu? Tahukah kamu apa itu fitnah dalam ayat ini? Atadri mal fitnah? Tahukah kamu apa itu fitnah? Al fitnatu asyirku. Fitnah adalah kesyirikan. Kenapa orang itu terjatuh kepada kesyirikan? La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaykh fayahlik. La'allahu, dikarenakan dia apabila radda ba'da qawlihi, dikarenakan dia menolak, lihat, menolak sebagian ucapannya Nabi. Bukan seluruh ucapan beliau, sebagian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ditolak. Maka kata Imam Ahmad, karena dia menolak satu hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaykh fayahlik, terjadi dalam hatinya, terjadi dalam hati dia syai'un minaz zaykh, sesuatu dari kesesatan, dari kesesatan, fayahlik, dia pun binasa. Binasa, masuk neraka karena sebab menolak sebagian ucapan Rasul wal'iyadu billah. Jadi kesyirikan berawal dari menolak sebagian ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi munculnya kesyirikan karena sebagian orang menolak, lalu sebagian ucapan Rasul, akhirnya muncul di hatinya kesesatan, kesesatan, kesesatan, yang puncak segala kesesatan adalah kesyirikan. Iya, menolak ucapan Rasul berakibat kesyirikan, dan itu kebinasaan yang paling besar. Karena itulah Allah katakan, wal fitnatu akbaru minal qatli. Kesyirikan itu kejahatannya lebih besar dari membunuh jiwa. Membunuh orang tua dosa besar. Orang tua tidak bersalah dibunuh. Dosa besar yang sangat besar adalah kesyirikan kepada Allah. Memberikan sesajen-sesajen untuk jin, untuk arwah, semua itu adalah bentuk adzbah li ghairillah, dan ini adalah kesyirikan kepada Allah. Dari mana awalnya? Dari menolak sebagian ucapan Rasul. Berarti sunnah tidak boleh diremehkan. Apapun perintah beliau, hormati. Jaga, jangan dilecehkan, jangan diremehkan, apalagi sampai ditentang. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, mereka itu fil adzallin, dalam keadaan hina. Hina dan dihinakan oleh Allah. Bukan jadi orang yang mulia, hina. Di dunia dihinakan sebelum di akhirat. Sebagaimana kisah tadi. Ini riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Qala Syekh Utsaimin, antum lihat. Qauluhu, ucapan Imam Ahmad, ajibtu. Ma makna ajibtu? al-ujubu naw'an. Kalimat ujub, heran, ini ada dua makna. Yang pertama, ajabah istihsan. Yang pertama, heran, yang mengandung makna kebaikan. Kagum, kagum. Melihat rumah yang bagus, ajibtu. Masya Allah, bagus sekali. Ajibtu. Bimakna heran. Begitu. Yang kedua, seperti dalam hadis, contohnya. Kama fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul, kata Aisyah, kana Rasul adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna. Menakjubkan. Menakjubkan bagi beliau at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Tayamun, mendahulukan yang kanan. Beliau lebih senang, lebih suka beliau mendahulukan yang kanan. Contoh kata Aisyah, fi tana'ulihi, di dalam memakai sendalnya. Memakai sendal, memakai sepatu, memakai kaos kaki, dahulukan yang kanan. Yu'jibuhu, itu hal yang menakjubkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu mendahulukan yang kanan di dalam tana'ul. Wa tarajjulihi, menyisir rambutnya, mendahulukan bagian yang kanan. Tarajjul, menyisir rambut. Wa tahurihi, bersucinya, berwudu, mandi junub, dahulukan yang dibasuh bagian kanan. Barakallahu fik. Dalam tahur. Wa fi sya'ni kullih, dan pada segala urusannya. Hadis Bukhari wa Muslim. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau perkara yang baik, dahulukan yang kanan. Memberi, menerima, masuk rumah, dahulukan yang kanan. Barakallahu fikum. Makan, minum, gunakan tangan kanan. Itu di dunia. Di akhirat, lihat Allah kisahkan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang dia diberikan oleh Allah, lalu menerima dengan tangan kanannya. Apa yang didapatkan orang yang menerima kitab catatan dengan menerima pakai tangan kanan? Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Kelak dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Akan kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan gembira. Lihat, di akhirat pun ada orang yang menerima kitab pakai tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima pakai tangan kiri, dikatakan wara'a dhahri, dari belakang punggung, malu menerima catatan amal jelek yang sangat banyak sehingga dia dari belakang punggungnya. Fasaufa yad'u subura, dia akan teriak celaka celaka celaka. Wa yasla sa'ira, kelak masuk neraka sa'ir. Jadi dahulukan yang kanan, dan itu yang yu'jib, menakjubkan bagi Nabi. Ini makna yang baik, yu'jib. Asani, yang kedua. Ajib tu ujubun ingkaru, ingkari, ujubu ingkari, mengandung makna pengingkaran. Berarti apa? Heran. Bukan kagum, heran. Saya heran sama orang ini. Berarti mengingkari. Seharusnya jangan seperti itu. Sudah datang hadis sahih, kok malah ditolak, heran saya. Begitu. Itu makna pengingkaran. Sebagaimana dalam ayat surat Shaffat ayat ke-12. Bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta, bahkan engkau heran Muhammad. Wa yaskharun, dan mereka itu menghina engkau Muhammad. Allah kisahkan tentang orang musyrik jahiliyah. Fastaftihim, coba tanyakan kepada orang musyrik itu. Ahum asyadu khalqan am khalaqna? Apakah mereka lebih kuat, makhluk yang lebih kuat dari apa yang kami ciptakan? Inna khalaqnahum min tinin lazib. Mereka itu diciptakan dari tanah, tanah lazib, tanah liat. Iya. Maka sungguh aneh, orang yang diciptakan dari tanah kok mereka itu menolak perintahnya Allah Ta'ala, dakwahnya Rasul. Bal ajib tawayaskharun, bahkan kamu heran kepada orang musyrik ini, dan mereka pun mengolok engkau Muhammad. Itu makna ajib tu. Qauluhu yang kedua, ajibtu liqaumin, saya heran kepada suatu kaum. Araful isnad, yang telah mengetahui sanad. Apa itu isnad? Al-murad, yang dimaksud isnad di sini adalah rijalus sanad, orang-orang yang menjadi sandaran hadis. Karena hadis itu dari Nabi, didengar oleh sahabat, didengar oleh tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, lalu ditulis oleh imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu namanya sanad hadis. Barakallahu fik. La nisbatal hadis ila rawihi, ay arafu sihatal hadis. Maksudnya mereka telah mengetahui kesahihan hadis. Bima'rifati rijalih, dengan cara mengetahui rijalnya. Kapan dikatakan hadis itu sahih? Kapan dikatakan hadis itu sahih? Yang pertama, adlun, perawinya adil. Orang yang meriwayatkan orang yang adil, bukan orang fasik. Betul-betul orang yang adlun, adil. Yang kedua, tamudobet, sempurna hafalannya. Samitu Rasulullah SAW hakata-hakata, disebutkan saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata demikian, lalu didengar oleh tabi'in dan dihafal. Hafalannya dobet, kuat, tidak lupa. Dobet, harus kuat hafalannya. Bisa dobetnya tulisan, tulisannya dia bacakan, saya mendengar Rasulullah bersabda demikian, atau hafalannya. Karena para ulama dulu mendengar hadis, ada yang mencatat, ada yang bermodal hafalan. Seperti Imam Dzarqutni, dia mendengar hadis sekali langsung hafal. Menghafal sekali langsung hafal, tidak lupa. Itu para imam. Yang ketiga, tamudabat min bidayati sanad ila nihayati, dari mulai sanad yang menulis sampai kepada Nabi. Ma'asalamati minasyududi wal ilal, selamat dari sudut keganjilan atau ilat, penyakit dalam hadis. Mungkin orang terjadi inqita, terputusnya sanad. Kalau perawinya terputus atau terputus, maka ini hadisnya jatuh menjadi hadis yang lemah. Atau kadang jatuh kepada hadis yang hasan. itu pengertian sanad yang sahih. Kata Imam Ahmad, saya heran kepada kaum yang sudah mengerti sanad hadis itu sahih. Kalau sanad hadisnya sahih, berarti matannya sahih, maka diterima karena sudah terpenuhi syaratnya. Kalau itu hadisnya sahih, maka diterima. Tayib. Namun kata Imam Ahmad, ajibtu, aku heran. Yadhabun ila ra'i Sufyan. Mereka pergi atau mereka berpendapat dengan pendapatnya Sufyan As-Sauri, imam yang dilahirkan tahun 97 Hijriah. Sufyan As-Sauri li'annahu sahibul madhab. Sufyan As-Sauri ini juga salah satu pemilik madhab. Kalau yang terkenal madhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i yang masyhur. Ternyata sebelum ada empat imam ini ada madhab Sauri di Kufah. Al-masyhur dan masyhur waktu itu karena dia imam. Walahu atba', dan beliau punya pengikut-pengikut. Lakinnahum inqaradu, namun pendapatnya habis. Habis, tidak dilanjutkan oleh pengikut sesudahnya, habis. Naam. Lalu kata Syekh Utsaimin, fahum yadhabun. Jadi pendapat Imam Ats-Tsauri kemudian diikuti oleh ulama yang masih ada setelah itu, seperti Imam Ibnu Qudamah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Insyaallah sampai di sini dulu, dan sebagai pengumuman, insyaallah pada hari Ahad insyaallah besok bersama daurah bersama Al Ustadz Muhammad Afifuddin sebagaimana biasa di Masjid Agung ini. Demikian pengumuman dari kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.